Nah, rutata itu kenapa disebut kesenian, isin ya? Karena dia dimulai dengan isin, kata benda, isin. Jadi prinsip mental isin. Nah, kalau ini bisa isin, bisa fiil, bisa jar, mat, nanti. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, isi mata saja yang bisa menjadi mutajar. Nah, yang paling banyak, dan paling dasar itu isi isyarat. Maksudnya isi isyarat yang mana? Ada kata tunjuk. Ada. Hazihi zalika tilka itu dulu deh. Nah, ini isim ismu isyaratin. Ini satu ya. Ini haza hazihi zalika tilka. Contohnya haza kita dulu. Ini mis kolotun zalika nian ini boleh zalika bisa diganti zalika. Nah, ini isim isyarat yang berjabatan sebagai mutada. Ini haza ini mutada, obatnya mana? Kita hazihi mutada, obatnya mana? Mustahil. Nah, kalau kita bicara ikhrom, mutada itu ikhromnya ropa. Khobar juga ikhromnya ropa. Dari situ dulu ya. Nah, haza ini ada nggak tanda rumah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Babli, isim isyarat. Isim isyarat itu map ya mapi. Jadi dia ropa, tetap dikatakan ropa karena dia bukan, cuma tanda ropa itu enggak ada karena dia mapi ya. Kitabun, obat, nah kalau yang PM jangan dulu, belum salah ya, nanti daripada bingung nggak usah diisi. Nah, kalau jar majrur bisa contoh ada jar majrur, misalnya Muhammadun bil as Muhammadun ini isim juga, isim apa namanya ini? Nama. Kalau nama isim apa namanya? Nama sesuatu, nama orang, nama kampung. Nama. Namanya isim alam. Ya, isim alam, nama. Ismul alam. Nah, nama itu bisa jadi mutada. Contohnya Muhammadun mutada. Ada ya? Nah, tanda rumahnya? Rumah dia. Ya. Kenapa? Rumah mufrad. Fi huruf jar. Jar, jar atau huruf jar sama aja ya. Huruf jar atau jar sama aja. Diikuti oleh ayat. Nah, huruf jar diikuti oleh majrur. Yang majrur itu pasti isi. Huruf jar ini enggak pernah masuk ke selain isi. Jadi setelah huruf jar itu pasti isi. Enggak mungkin fi'il atau sesama huruf dimasuki huruf. Nah, kalau dimasuki huruf jar, isi itu di huruf majrur. Apa tanda majrur? Tapi sini udah dua. Oh, isi mufrad itu kalau rofak tandanya doma, kalau majrur tandanya kasrah. Nah, yang dulu kita pelajari kalau nasab. Nah, tunggu nanti. Kalau nasab tandanya fathah. Nah, ini gabungan dari jar majrur ini. Gabungan dari jar majrur ini fi mahalli rafin. Enggak langsung rafaknya. Dianggap rafak ini, dianggap rafak. Enggak ada tandanya kan ini nanti lebar khobar. Ini khobar ini. Nah, inilah contoh khobar gue mufrad. Jadi khobar itu kan nanti khobar itu ada dua, mufrad gue mufrad. Gue mufrad ini ada tiga jumlah. Apa lagi? Dua-dua mufrad jumlah sibru jumlah. Jumlah ini dibagi dua, isniyah fi'liyah. Sibru jumlah ini dibagi dua, jar majrur ini dorof mudof. Kelihatan nggak ini mudofun ilaih? Bentuk yang baru kita pelajari sampai hari ini baru ini juga sudah, tapi bagian yang mana sibuk juga. Nah, ini nih jar majrur dengan dorof. Nah, adapun jumlah khobar gue mufrad berupa jumlah ini belum. Itu yang saya lingkari, itu yang sudah kita. Nanti ada lagi bawahnya isim domir. Apa isim domir? Kata ganti. Gua rumah, dia rumah. Gua, contohnya gua tilmi zun. Gua sebagai murtada. Tilmi zun sebagai murtada. Jadi dia rupa. Apa tanda rupanya? Ada nggak tanda rupanya? Tidak ada. Kenapa? Mabdi. Kenapa mabdi? Domi. Tirmizun? Rupa. Tanda rupanya? Rupa. Kenapa? Rupa. Kalau ini mu'rob. Kalau Muhammad di Simalang ini mu'rob. Makanya ada tanda. Kalau yang ada tandanya namanya mu'rob. Kalau aja ada namanya mu'rob. Ini masih ada ini. Baik. Tadi isi waktu aja. Coba kita ke halaman 32. Latihan kemarin ya, PL ya. Coba majel dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidun waladun Indonesia. Lahu kitabun fi mahfazatihi wa huwa mustahidun fi durusihi. Hamid adalah anak laki Indonesia, anak laki-laki dari Indonesia. Anak Indonesia. Cowok Indonesia. Cowok, ya. Terus? Dia menulis ya. Nahu. Baginya, dia mempunyai kitab di dalam. Dia mempunyai kitab di dalam tasnya. Dia punya kitab di tasnya. Dan dia bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Dia rajin belajar. Dia bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Dia rajin belajar. Nah, perhatikan di situ. Ini jumlah isinya. Semua yang di sini jumlah isinya ini. Bapak Hamidun, apa jawabannya? Mau? Tidak. Obatnya mana? Waladu. Waladu. Indonesian sebagai? Jam makan. Bukan. Makan. Nah, makan. Nah, oh, iya. Bersifat Indonesia. Ya. Nah. Waladu Indonesia tuh. Andainya Fatimah itu bintun Indonesia tuh, kalau lahu kita pun fi mahfazatihi. Ini putarannya mana ini? Eh, gak bisa. Itu jar majrur gak bisa jadi mubtada'. Nah, ini jar majrur gak bisa jadi mubtada'. Wah, jadi terbalik. Yang mana bukan jam majrur di situ? Ada satu. Kita pun itu mubtada muakhar. Ya, silakan di pesan bawah. Ya, silakan. Ya Allah. Colek lah. Gak apa. Colek kok. Ya. Jadi lalu koperasi ketuanya siapa? Haris. Suruh nyumbang koperasi itu maju. Belum dicolek aja ini. Enggak usah mesti beli. Baik. Nah, ini kita pun itu mubtada muakhar. Khobarnya lahu. Khobar muqaddam itu. Kalau dibalik alkitab lahu di muakhar. Ya. Kabur itu khabar muqaddar. Eh, mubtada muakhar. Lahunya ya. Fi mahfazatihi udah jar majrur. Nah, karena ini pasti tahu ini. Wa huwa mujtahidun fi durusihi. Mana ada caranya? Dua. Khabarnya? Mujtahidun. Buat ini. Bidulu sini jar majrur. E jar durusi majrur. Hinya. Hinya apa itu? Pelajarannya. Domir. Ya domir betul. Kedudukannya sebagai mu mudafun ilai. Kalau isim bergandeng dengan kata ganti itu mudafun ilai. Isim bergandeng dengan hidup. Nah itu contoh ya yang tadi. Sekarang coba masih nomor 2. Anta terimanya ngambil deh. Ya yang di atas. Di atas. Iya itu aja dirubah-rubah. Anta waladun. Anta bintun. Bintun. Waladun kamu. Masih waladun. Laki-laki. Kan laki-laki. Nah. Oh iya. Ini masih laki-laki. Anta waladun. Masih. Indonesia. Indonesia. Masih. Laha. Anta apa? Lewat. Ba. Lewat. Laka. Laka. Oke. Laka. Laka kitabun. Di makfazotika. Ya, di makfazotika. Walaka. Walaka. Dua. Ya, jadi apa ini? Sekarang dengan kan kita mulai dari anta. Wa anta. Wa anta. Oh, iya. Wa anta juga. Wa anta. Wa anta mustahidun fi durusika. Iya. Anta waladun indonesiyun laka kitabun fi mahfazatika wa anta mujtahidun fi durusika. Ya. Sekarang Fatimatun. Ayo masuk ini. Fatimatun bintun. Fatimatu ya, jangan dikasih tapi nama perempuan. Fatimatu bintun Indonesia. Ya, Indonesia tuh iya kan. Harus klop Indonesia tuh. Terus Fatimatun bintun Indonesia tuh laki. Eh, orang kedua, orang ketiga. Oh iya. Iya. Iya. Nah, oke. Laha kita pun di makor dan tihah. Ya, di makor dan tihah. Wah ya, mujah dan tan. Eh, masa betul. Wah ya, mujah jatun. Iya, saya betul kan khobar. Wah mujah jatun di dulu siha. Ya, di dulu siha. Wah. Fatimah tuh. Bintun Indonesia tuh laha kitabun fi mahfazatiha wahia mujtahidatun fi durusiha. Ini latihan sama tiga orang juga baru 5 dan dulu 14. Nah coba yang ke atas. Nah ini anak ini terserah, boleh laki-laki boleh perempuan. Coba yang laki-laki deh. Waladun. Waladun. Indonesia. Ya, Indonesia. Saya mempunyai. Oke, nomor satu dia mempunyai buku. Li. Ya, Li. Oke, Li. Li kita. Ya, kita dulu. Datun pasti cewek. Pasti sampai di situ aja sudah tahuan. Tapi kalau wahana aja, nah ini kalau tulisannya kayak ini, kecuali kalau ngomong, orangnya ngomong. Gak ada kalau dia yang ngomong cewek. Ya terus anti Mas Menji. Anti pintu Indonesia. Iya. Laha. Terus orang kedua. Iya, lagi ya. Lagi kita mufi mahkota dia. Yes. Ya, tinggi ya. Wah ya. Yes. Anti aja. Wah anti. Kita juga tun di dulu segi. Iya. Itu. Nah, nano. Jamannya berbeda. Jaman. Apa jamannya? Walau Nahnu auladun Indonesia Yunan. Bapak bisa kasali. Auladun Indonesia Yunan. Indo ni si Yunan. Ya. Makanya juga harus jamak Indonesia. Iya. Karena itu sudah diarahkan. Kayak dikasih ya Indonesia itu ianya pianisbah namanya diarahkan. Sebenarnya Jawa diarahkan menjadi Jawi juga. Ya, orang Jawa Jawi. Sunda Sundawi juga. Ya, nanu auladun Indonesia Yunan. Terus belajar. Ada. Kita mempunyai apa kita mempunyai? Kita mempunyai sudah kan? Kita mempunyai sudah. Lana ya, sudah. Lana. Kita mempunyai lana. Kita pun di Mahfazati. Oh, Mahfazatina ya betul. Ya. Wah, mana? Wanahnu. Jamakkan lagi. Nama pelajar sali? Nah, mujtahiduna di durusina. Ya, di durusina. Iya, betul. Semua harus di ini ya. Ulang-ulang. Nahnu kan udah kan nahnu ya. Iya udah. Bisa. Baik. Sekarang tamrin 21. Do fil makanil qadi kalimatan tadullu ala al adad tunasibul maqdudati ma ya. Do. Letakkan, isikan di tempat-tempat yang kosong al-makan kali titik-titik maksudnya ya istilah titik-titik diisi dengan apa kalimatan apa kalimat kata atau kalimat kata ya kalau orang Arab bilang kalimat itu kata kata tadullu dallaya dulu yang menunjukkan alal adat alanya jangan diterjemahkan menunjukkan adat wajib isnan salasa angka yang menunjukkan angka atau bilangan tunasibu yang sesuai dengan al-makduda benda yang dihitung nanti ada angka ada bilangan ada benda yang dihitung di mayat di berikut contoh nomor satu jadi coba mas yang dibaca itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Annamuzajun. Annamuzajun. Annamuzajun itu contoh. Li akhi shogiri kurrasatun wahidatun fiha ashrun ashru ashru sahaifa sahaifa. Jadi tinggal ngasih angka aja, tapi angkanya jangan, angkanya ditulis kata ya, jangan angka ya. Jangan angka ini, jangan kayak begitu, nah jangan, tapi sip katun atau sip tun ya. Ininya nih, bukan yang ini. Ya, biar kita tahu. Nah, apa artinya nih? Di ahli shogir. Adik laki-laki saya mempunyai kursi. Kurosa. Kurosa tun wahidatun. Apa kurosa? Buku tulis ya. Sebuah kurosa tun wahidatun, sebuah buku tulis. Lihat dan di dalamnya ada 10 lembar. 10 lembar ya. Bukan 10 halaman, 10 lembar. Lembar sahifah. Dari sahifah. Sama. Suhuf itu dengan sahif sama. Jadi sahifah itu tunggal, jamaknya bisa sahif, bisa suhuf. Dua. Walaupun suhuf itu lembar-lembar, tapi lembaran banyak. Banyak. Kalau suhuf pasti banyak. Sahif juga banyak. Mushaf kumpulan. Nah, kalau mushaf sudah kumpulan suhuf. Ya, kumpulan dari suhuf. Nah, ini sudah mushaf. Nah, coba perhatikan angkanya. Kurosatun dikasih angka 1. Nah, angka 1 ini kan na'at dia ya. Angka 1 dan 2 na'at, jadi taruhnya di belakang setelah benda. Nah, yang angka 3 sampai 10 baru angka dulu, baru bendanya. Nah, lihat itu asyru soha'ifa. Soha'ifa tunggalnya muzakkar atau mu'anas? Muzakkar atau mu'anas? Bilangannya asyru, berarti kebalikannya kan? Mu'anas, soha'ifatun. Nih, tunggalnya nih. Soha'ifatun. Makanya asyru ya. Asyru soha'ifa. Karena polanya fa'ila, mudhofun ilai, tapi tandanya fatha ya. Namanya itu apa? Ghair munsharif. Masih yang ghair munsharif. Kalau ghair munsharif itu tidak bertanding. Soha'ifu asalnya gitu. Soha'ifu tidak akan pernah dibaca soha'ifu. Soha'ifu. Nah sekarang yang coba sekarang nih, yang kedua. Oke, nah, baru coba. Hunaka madinatun fiha. Yang penting tiga ke atas. Madarisun. Berarti banyak sekolahnya. Tiga ke atas, terserah pilih. 3 sampai 10, pilih aja. Fiha salah satu. Jangan ikut saya. Madarisa. Madarisa mufradnya apa? Madrasah. Madrasatun. Sekolah kan? Salah satu madrasah ya. Terus. Wa masjidun. Nah, kasih angka. Tidak bantu. Sebentar, sebentar. Di sana ada kota. Di dalamnya ada tiga sekolah. Tiga sekolah dan satu masjid besar. Ya, satu masjid besar. Oh, gitu. Cuma satu ya. Wa masjidun wahidun. Wa masjidun wahidun kabir. Iya. Satu masjid yang besar. Oh, ini wah ya. Ya, kalau masjid kan sudah tunggal, pasti wahidun. Ya kan? Kalau madarisa, ya pilihannya 3 sampai 10. Nomor 3. Dibaca dulu deh, dibaca dulu. Terjemahnya. Al-Qa'ati sa'atani wa rusumi. Rusumi. Di atas dinding itu ada 2 jam. 2 jam, bukan musanna itu ya. Dua apa? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Jam dinding maksudnya itu. Dan titik-titik rusumi. Rusumin itu rosmun, dari rosmun. Rosmun itu apa? Rosmun ini ya kaligrafi lah. Ya saya tadi berupa kaligrafi, bisa juga ya. Ya rosmun itu berupa lukisan kaligrafi. Jamaknya rusumun. Iya, sa'atan isnatan. Ingat, angka 1 dan 2 na'at ya. Gimana na'at? Harus klop. Sa'atan isnatan. Terus? Wa? Wa salah. Terus jangan salah sunnunu, tadi sudah salah sunnunu. Ganti. Wa arba'u. Wa arba'u. Rusumi. Ini rusumi. Oh iya. Wa arba'u. Iya, wa arba'u. Rusumi. Rusumi. Ya karena tinggalnya ya zakar maka harus arba'atu rusul. Nomor 4, baca dulu. Kalian mau dibaca dulu. Amal masjid masjari masjari masjari wajari bi nido'ati Nido'atin. Nah, di depan masjid ada titik-titik pohon-pohon. Yang jelas itu jamak. Pilihannya tiga ke atas ya. Asjarin. Apa tunggalnya asjarin? Sajarotun. Zakar manas? Anak. Sajarah. Tinggal kebalikannya. Nama dan masjid di berapa punya? Semuanya berapa angkanya? Antara 3 dan 10. Kom. Awannya Hom satu atau Homsu? Homsu. Nah, Homsu. Amal masjid ini lain-lain. Amal masjid ini dan Homsu. Homsu Asjari. Asjari. Homsu Asjari. Ya. Satu, Homsu Asjari. Ada 5 buah pohon. Buah bijani ini. Dan di sampingnya ada apa ini doat ini? Tidak ada ya? Tidak tahu. Apa ini doat? Doa. Doa. Doan itu tempat wudhu. Tempat-tempat wudhu. Iya, iya. Dari kata wadoa menjadi midoat, tempat wudhu. Tempat-tempat wudhu. Dan di sampingnya ada berapa tempat wudhu? Minimal tiga. Empat. Midoatun. Berapa? Mido. Ini tunggalnya nih, Mido Atun. Satu. Berapa? Sita. Sita tu, Sita tu atau Situ? Ini muzakkar mana? Ah, muzakkar. Yang misalkan sitatun atau situ? Situ. Situ ya. Itu tak, itu bukan tak anu. Memang tak aslinya situ ya. Nah, kalau sitatun atau tak yang kedua, baru kita akan di situ mi doa. Di sampingnya ada 6 tempat wudhu. Bagaimana kita mengisi kalau nggak tahu mufradnya? Oh ya nggak bisa. Kalau nggak tahu, makanya harus tahu. Ya harus cari informasi. Harus tahu. Saya juga nggak tahu. Anda juga nggak tahu mufrad. Apa mufrad? Kartu mufrad. Harus cari. Makanya tadi saya mencari kamu, tapi nggak tempat. Gila gini. Coba. Apa ini? Ainda kulli fi maktabi. Fi maktabi. Oh ya. Fi maktabi idarati fazaina mana bida. Apa ini maksudnya? Di sekretariat. Maktab itu kantor, idara juga kantor. Mes. Hah? Di kantor lagi, di kantor. Kantor. Maktab itu idara, kantor. Pondok. Idaranya? Iya, idara itu juga kantor. Maktab juga kantor. Kantornya kantor juga. Atau sejarah bisa juga ya, administrasi. Mata di sejarah kantor administrasi. Itu maksudnya di TU tadi. Kantor. Maksudnya kantor aja lah kantor. Khazina. Khazina itu jamak dari khazina itu. Singkat di lemari. Khazinat. Lemari. Mana dida. Mana dida. Min doda. Min doda. Meja ya. Min do datu. Di maktabil idarati ashru khazaina. Khazaina wa okay, wa kita begin ya wa wasit kurang nih kasih wa ya wa dan wasit tu mana bida. Wasit tu mana bida itu dicatat anunya tulis di bawah mufradnya ya mindodatun mana Natun. Umar Hidun pasti. Terima kasih. Di setiap bangku ya, ada seorang siswa. Salah. Ada seseorang yang laki-laki. Laki-laki. Yang di depannya. Yang di depannya ama matu majalatun wahidatun. Ada sebuah majalah. Wa khamsu orofisa. Ya. Wa khamsu. Wa khamsu atau wa khamsatu. Apa tunggalnya karotis? Kirtosun. Khamsatu. Khamsatu orofis. Kirtosun ya ingat. Teng. Kirtos. Bukan hazina ya salam. Hizana. Hizana tun. Tapi ya. Hizana tun. Ya, nomor 7. Bina dengan pilih otman. Ya. Di dalam di halaman rumah ya. Di halaman rumah itu ada dibani dua orang pembantu laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki, jadi mau dimanis nani biho mau dimanis nani ya, laki-laki soalnya. Terus isnani ya biya di kuli kodi di tangan tiap-tiap setiap atau masing-masing pembantu ada miknasatun ranjang. Apa miknasatun? Sapu. Ada berapa sapunya itu? Miknasatun 3 ada. Wa tidak tun. Jadi kulli khadimin miknasatun. Tanya masing-masing pembantu itu ada satu-satu. Coba saya minta khodimani dirubah menjadi perempuan. Fi bina'il manjili khodimat tisnatani. Khodimatanis natani. Ya, terus fi ya di kulli qadimin es qadimatin qadimatin ya miknasa ya sama tun wa ya, itu maksudnya ya. Baik, nah lanjut latihan 22. Ikra apa ikra? Bacalah kullah ya. Setiap ada di bilangan fil jumalil atiyati dalam kalimat ya, dalam kalimat-kalimat berikut ini. Jumal itu jamak dari jumlah ya. Kalau jumlah satu kalimat, jumal itu banyak. Bacalah setiap angka yang ada di kalimat-kalimat berikut ini bima yunasibul ma'duda sesuai dengan susunan ya. Al-ma'duda benda yang dihitung itu dengan benda yang dihitung. Jadi kita membaca, kalau misalnya yang kita baca itu kalau bendanya mu'annas di ya, galian angkanya kalau satu dengan dua sesuaikan, kalau tiga dengan sampai sepuluh dibalik, itu aja ya. Itu maksudnya di mayunas. tapi di mana tadi? Dar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An-namudaju li ummi khizanatani wa li kulli khizanatin arba'atu rifaqin. Ya, maksudnya angka isnatani itu tadinya itu angka di situ ya, bukan kata ya. Bisa dipahami? Isnatani itu tuh angka tadi di situ, dua. Terus arba'atun yang empat itu juga angka empat. Kita baca, kalau membaca kan baca kata. Coba saya nomor satu dibaca. Bijanibil mabbaqi hamamun wahidun. Wahidun, betul. Fihi panifatun. Fihi salasat salasu ya kona hanafiyatin. Hanafiyatin. Hanafiyatin. Itu mufradnya Hanafi ya. Hanafi ya, apa artinya kira-kira? Filmi doa, filmi doa Hanafiyatun katiratun. Hanafi ya. Rang, rang, ya ran gitu ya, Hanafiya masih banyak yang kira keren ya. Coba terjemahkan, di samping dapur itu ada sebuah kamar mandi yang di dalamnya ada tiga keran. Bisa saja kamar mandi, satu kamar mandi tiga keran. Buat kamar mandi, buat nyuci, buat Hanafiya ya. Ya, nomor dua. Sejauhi Arba'u ajalati wali arodati ajalatani wasalah satu makoh tidak. Coba apa tunggalnya ajalah ini? Coba mana saja kerja mana saja tetap beraturan, tinggal kasih tamar gitu. Ajalatun ya, jadi memanas berarti arba'un ya, arba'un ajalatun gitu. Mobil itu mempunyai empat roda jalan, empat bang. Walil aroba dan empat. Es walil aroba ajalan tadi dan apa aroba? Bendi gerobak dia bisa bendi ya, gerobak atau andong itu mempunyai dua roda kan rodanya. Dan tiga makoh ida bang adun. Oh, tempat duduk. Tempat duduk bangku ya. Mak adun kusium tau itu. Makoh adun maksudnya kan tadi salah satu makoh ida, karena mufradnya makoh ida itu mak adun zakar ya. Salah satu makor juga. Dan ketiga, di koryati masyarakat. Tis satu atau tis penuh, kan hanya dua pilihan. Tis umal ini jamak dari apa? Umal ini jamak dari aminun, anu kuli atau karyawan. Aminun laki-laki pun kan? Laki. Berarti angkanya harus perempuan. bis atu kembali wat salah kodimatin terbalik terbalik kodimatin kalau jamak muannas salim itu sudah pasti tugasnya muannas itu jadi perempuan wat salasu terbalik wat salasu kodimat tiga pembantu perempuan. Nah, dibalik ya. Angka 3 sampai 10 balik. Qodimah jamak dari qodimatun. Banyak apa ya? Nomor 4. Litilkas sutrati kumani. Kumanis nani. Terus? Juyub. Atau jaibun. Jaibun. Wa arba'atu. Kayaknya sudah ini. Sudah dari hati pun nggak bisa lagi. Jaibun, kantong ya. Juyub. Juyubuna kantong kita ya. Juyubuna. Ini adalah sundukuna juyubuna. Ada ya. Kotak kita. Perangkas kita adalah kantong. Iya. Berarti lagi ini sih karena itu kantong kita. Jangan anggap kantong orang lain. Jadi kita masukkan duit di situ. Duit kita. Selamanya itu milik kita. Bagus juga untuk ungkapan itu. Sundukuna juyubuna. Ya. Uraya. Berapa? Arba'um atau arba'atu? Arba'atu. Arba'atu juyubin wa? Uram. Apa ini uran ini? Uran. Uran itu jas atau banjir luar. Di sini uram. Ada gak di sini? Uray. Ini jamak. Iya jamak, itu pasti jamak karena salas. Karena tiga. Iya, karena tiga. Pasti jamak. Salah satu. Coba lihat di sini ada tunggalnya enggak? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ia ada. Anak ia ada. Sutra ada baju. Kalau sutra baju luar, kalau kurang apa ya? Oh, lubang kancing. Lubang kancing. Cuma tunggalnya apa? Coba saya lihat dulu ya. Aro. Dari aro. Thank you. agamanya kurang. Ya, berarti salah su. Salah su kurang. Ada di sini. Berubah dia. Artinya lubang kancing sama. Ya, artinya lubang kancing. Ini kancing, kancing aja. Kancing, baju, kancing, baju. Lubang bukan kancing, lubangnya. Oh, lubang kancing. Lubang kancing, lubang kancing. Lubang. Jadi arba'atu judubin wa salasu. Salasu ya murad. Wa salasu murad. Nomor 5. Di hadhil fati mudadatun wahidatun fi durjiha sittatun tis tis fi durjiha tis aku rosa'in. Apa itu rosa'in? Soal rosa'in. Risalah. Persyaratan ya. Risalatun. Risalatun. Muzakkar ibnu Nas ya. Iya. Jadi watis au watis umu rosa itu sira watis au rosa iya. Ya, tadi nomor 4 kunani itu ada. Kita coba terjemahkan lagi. Sutra-sutra itu baju luar atau jas ya. Jas itu mempunyai kumani dua lengan. Dua lengan. Hari senani. Dan? Dan empat. Empat. Jah. Empat. Kantong. Jadi empat kantong. Empat kantong. Di jas yang panjang itu ya, kayak okay. Ya, dinginnya. Jadi dua di sini, dua di bawah. Terus, mantel. Mantel, mantel ya. Yang dua itu mantel. Dan tiga lubang kancing. Lubang kancing. Tidak banyak-banyak kalau. Laser. Coba lagi nomor 5 ya, gimana? Dihil Nurfati Nurfati Nurfati Wahidat Durjiha Durjiha Durjiha Tisku Rosa Durjiha Tisku Rosa Ila di kamar. Kamar ini. Kamar ini ada sebuah meja. Sebuah meja. Dan di yang di dalamnya ada 9 surat. Surat apa? Surat aja. Surat. Yang di dalamnya ada 9. Ya, nomor 6. Nama Madrasati Lauhan. Lauhanis. Lauhan. Ya, Lauhanis. Ala nukun arba'atu nah itu ilanat itu tunggalnya iklanun bukan iklanat iklan iklanun coba amatun ya iklan iklan iklan ini masdar jadi ada tidak selamanya. Kalau masdar itu dijamakkan, masdar. Masdar itu walaupun yang mudahkan, kalau tidak mudahkan, rata-rata menjadi jamak muannatsan. Biar pengecualian nanti ya. Tidak selamanya jamak muannatsan itu asal. Ya, coba diterjemahkan. Jadi arba'u arba'atu ikranatin. Di depan sekolah. Sekolah itu ada dua papan. Ada dua papan di atas masing-masing. Di atau di masing-masing. Di setiap papan. Papan itu ada empat. Pengumuman. Iklan. Asalnya dari sini. Iya. Iklan. Jadi pengumuman. Nomor 7. Li ummi izanatani natani wali kulli izanat rifafun rafafun rifafun kunyanya rafun arba'atu rifafun rafun itu ini ya ininya lemari itu kan punya ini apa namanya ambalan ya susunannya sudah kalau ya rak sebenarnya sih macam rak kompartemen ibu saya mempunyai dua lemari. Masing-masing lemari itu mempunyai empat. Empat. Kotak. Rak itu mana? Empat rak. Mana rak sebenarnya? Kita aja orang Indonesia. Lifa, rofun lifa. Jadi usahakan ya nggak usah apa, yang penting jamak ini kita ketemu tahu gitu. Nggak usah apa. Gak usah ketemu tahu justru nggak ketemunya itu yang baca sekarang mah enak di sini banyak banget mau baca majalah Arab baca kalau kita yang dulu lagi harusnya orang sekarang mesti harusnya lebih pintar ya mau percakap kita dulu nyari rekaman orang Arab bicara aja setengah mati. Mau buka radio siaran Arab aja susah. Sekarang mah tinggal mau apa? Menjadinya mau diskusi, mau apa ada? Kita buka Arab. Kita buka pelajaran kemarin aja setengah mati. Kalau kan difoto ya. Foto doang nggak dilihat. Kita yang ngikutin aja. Mestinya orang-orang lebih cepat gitu ya. Nah, coba lihat halaman 40. Materi baru nih ya. Materi baru. Lihat. Ad-Darsul Hadi Asyar. Pelajaran ke-11. Hadi Asyar. Laisa. Dua. Laisa. Lastu. Cara bahasa menafikan negasi. Nah, laisa itu untuk dua. Laisa dia lasta itu angka, lastu karena lastu lasta nak. Sebenarnya 14 juga ini cuma kata kita baru belajar. Kalau mau disarankan ini yang ada ya. Laisa, laisa, laisu, laisa, laisa, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, laras, la sebenarnya saat kakak mestinya apa? Mestinya. Nah, coba kita lihat contohnya. Coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal ustadzu wara'at tilmidzil bal amamah. Laisal jidaru amamas saburati bal wara'aha. Halis saburatu wara'at tilmidzi? La. Laisatis saburatu wara'at tilmidzi bal amamahu. Laisal qalamu fil jaybi bal 'alal maktabi. Hal laka 'ulumun katsiratun? Na'am, li 'ulumun katsiratun. Anta 'alimun lasta jahilan. Jahilan. Apa tadi yang menyelesaikan? Tidak. Sehingga laisal ustadz wa ra'atul mizi bal amamahu. Ustaz tidak akan ada di situ samping. Guru itu tidak ada di samping. Tidak waro'ah belakang. Oh iya. Guru itu tidak di belakang siswa. Siswa. Tapi di depan. Depannya. Kan menindakkan. Kalau laisa dibuat, Ustaz guru itu di belakang siswa. Siswa. Ya enggak pakai bal ya. Justru karena ada bal di situ kan. Kan lain sama bal sepakat ini. Sepakat, pakai, dilakukan sepakat. Ya kalau ada bal enggak ada lain saya kalimat itu sama. Tetapi maksudnya bukan itu. Tetapi itu kan biasanya membedakan ya itu. Ini menafikan dan menjelaskan setelah Laisa. Tetapi tidak selamanya nanti ada Laisa ada bal di belakang. Nah, sudah cukup. Ustaz tidak di belakang siswa. Apa? Nah, kalau saya katakan misalnya, Laisa Ustaz wara'at tilmidz. Apa itu bisa dipahami bahwa Ustaz itu di depan? Belum. Bisa. Di samping enggak? Mungkin di samping. Mungkin di atas ya kan. Nah ini mau memberitahu, oh dia di jangan langsung disimpulkan. Jadi keterangan bal amamah diperlukan juga kita banyak pilihan supaya kita tahu posisi ustaz ini itu di mana. Kecuali kalau hanya ingin menyampaikan pak ustaz, pokoknya pak ustaz tidak di belakang siswa. Di mana ya nggak tahu gitu kan. Tapi poinnya bukan itu, laisanya ini ya. Nah, pengaruh laisa setelah masuk ke kalimat, coba kita lihat. Ketika tidak ada laisa, coba buat laisanya. Al-ustadu waro. Al-ustadu. Al-ustadu waro'at til mizi. Kalau ustaz itu jabatannya apa? Mubtada. Mubtada. Khabarnya ini zarf, ini mudhafun ilaih. Ilaih. Gabungan ini menjadi khabar. Khabar apa namanya? Sibr. Khabar? Sibr. Sibr hujublah berupa zarf dan mudhafun ilaih. Tadi ada di sini ya. Ini yang masih. Dimasuki laisa apa namanya masih mubtada? Tidak. Jadi ini konsep baru ya. Kalau ada laisa yang tadinya mubtada ini menjadi isim laisa. Ya, isim laisa. Khobar menjadi khobar laisa. Nah, tadi waktu belum masuk laisa, di sini bacanya kan ustadz. Apa ironinya ini? Rot. Pak. Mota. Tandanya koma. Nah kira-kira Khobar Laisa ini, tadi kan waro atirmisi Khobar ya. Khobarnya ini nih. Berarti Ropa ya, tadi Ropa. Tapi dia Khobar Mubtada. Nah setelah menjadi Khobar Laisa, apakah masih Ropa? Coba, di bawah tadi ada contoh ya. Sebenar baris ke-6. Sama masuk. Baris ke-6. Oh ini. Anta arin lasta jahilan. Itu asalnya anta jahilan. Dimasuki laisa menjadi lasta. Itu asalnya anta jahilun. Anta mubtada jahilun khobar. Dimasuki laisa menjadi lasta jahilan. Jahilun menjadi jahilan. Berarti nasob. Khobar laisa itu nasob. Berarti ini nasab. Cuma karena ini obatnya sebuah jumlah, gak kelihatan nasabnya. Tapi kelihatan kan? Coba sekarang langsung ke bawah. Lasta jahilan. Tadi Laisa punya apa? Laisa punya apa? Isim Laisa. Jadi Laisa itu ada isimnya, ada obatnya. Dan mana isimnya itu berasal dari mubtada dan khobar. Penghapusnya kemana? Nih, anta jahilun. Kamu bodoh. Mana mubtadanya? Anta. Mana khobarnya? Jahil. Khobar kayaknya. Rofa. Apa tanda rofanya? Mabni. Karena sebab mabni. Jahilun, apa tanda rofanya? Rofa, kenapa? Oh. Masukin Laisa di sini. Laisa. Lasta. Kan ada contohnya di atas, anta. Langsung aja. Nah, iya, lasta ya. Anta. Jadi kalau Laisa tambah anta menjadi lasta. Lasta. Lasta jahilan. Berubah. Nah, Laisa tadi punya isim. Mana isimnya di sini? Anta. Isimnya mana? Ada di sini. Anta. Anta. Nah, ini dari anta. Kalau misalnya nih, pelajaran dulu ya. Kamu telah menulis kata. Ini kalimat ini. Satu kata tapi kelihatannya kalimat. Dua kata. Kata. Kamu telah menulis. Kalau ini fi'il. Setiap fi'il ada fa'il. Mana fa'ilnya? Anta. Ta. Ya, kalau untuk Laisa, memang Laisa ini fi'il juga. Tapi fi'ilnya nggak punya fa'il. Nah, kita ganti fa'il itu diganti dengan isim. Isim Laisa. Mana isim Laisa? Ta. Jadi mirip-mirip ini fa'il pada fi'il biasa. Nah, Laisa itu punya isim. Punya juga khobar. Khobarnya mana? Jahilan. Isim Laisa itu Rofa. Di sini Doma. Kalau di sini ada nggak tanda Rofanya? Mabni. Karena Domir. Nah, kalau di sini Mansub. Nasob. Ada nggak tanda Nasobnya? Fat. Kan? Tanda Nasob? Fat. Ajrunia? Fat. Kenapa Fat? Mufrad. Nah, tadi sudah kita lihat ya. Mufrad itu tanda ikrobnya. Mufrad itu tanda ikrobnya kalau dia rofah, doma. Kalau dia nasob, fathah. Kalau dia jarajrun, kasroh. Nah ini kelihatan nih, nasabnya kelihatan karena khobar mufrad. Kalau ini kan buat mufrad, enggak kelihatan. Tapi tetap kita katakan khobar ini nasab. Mana kelihatan tanya? Ya? Nah, jadi saya kasih contoh. Muhammadun Mahirun. Masukin Laisa. Laisa Muh. Dua berarti kan Muhammadun. Laisa. Ya Laisa. Muhammadun Mahirun. Laisa. Khobarnya masuk. Mahirun. Ya. Laisa Muhammadun Mahirun. Bukan main, asalnya Muhammadun Mahirun. Karena roba. Karena dia khobar mutadak, dia masih roba. Tapi pas ada Laisa, Laisa Muhammadun Mahirun. Nasr, karena dia sudah menjadi khobar lain. Nah ini pelajaran baru kita. Jadi mutadak khobar itu nanti bisa dimasuki oleh sesuatu yang bisa berubah keadaannya. Kalau lebih lanjut lagi nanti dia julungnya Laisa ini masuk saudaranya Kana. Coba Allahu Rahimun masukin Kana. Kana Allahu Rahiman. Rahiman. Allahu Azizun. Kana Allahu Azizun. Coba dia jalan. Kana Allahu Ghafurun. Cuma kalau ini maknanya positif. Karena Allahu Ghafurun, Allah itu Maha Pengampun. Jangan bilang Laisa, sesat kan. Coba Laisa Allahu Ghafurun, Allah tidak Maha Pengampun. Kalau mau dipositifkan, pakai kanan. Atau Allahu Ghafurun, kalau enggak mau pakai kanan, pakai mubtada khobar. Allahu Ghafurun. Karena Muhammadun Jahilan. Jahilan. Ya, karena Muhammadun Jahilan. Kalau khobarnya khobar mufrad kelihatan. Itunya, nasabnya kelihatan. Tapi kalau khobarnya khobar mufrad tidak kelihatan. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi, coba yang kedua. Laisal jidaru ala masa buruti bal warokana. Artinya? Dinding itu tidak di depan papan tulis, tetapi di belakangnya. Belakangnya. Mana isi Laisa? Jidar. Al jidar. Mana khobar Laisa? Apa masalah? Sebelum dimasuki Laisa, di mana kalimatnya? Al jidar. Al jidar. Apa masalah? Roti. Ya, usah pakai bal. Dan sama masa dulu. Coba yang ketiga, kan sabura tuwar katil ini. Apakah pemain tulis itu di belakang itu? Lah, Laisa sabura tuwar katil ini bukan apa. Laisa itu yang mana tu yang di atas? Iya. Laisat. Iya. Kenapa dibaca Laisati bukan Laisat? Saburot. Ya. Kenapa dibaca Laisati bukan Laisat? Laisat dan anti. Coba bisa nggak? Coba diwasolkan Laisat dengan Saburot. Laisat. Laisati. Jadi sebenarnya asalnya sukun itu Laisat asalnya. Karena bertemu alif lam, kita baca wasol Laisatit. Aslinya Laisat ya, jadi itu dia. Mana khobarnya Laisat? Khobarnya, mana isimnya Laisat? Laisat. Bukan. Iya. Asaburatu. Hah? Asaburatu, tanya itu bukan isim itu. Kita menunjukkan perempuan. Ya. Bukan. Yang tanya itu isim anta las ta las tu las ti las na na itu yang isim ya. Kalau Laisa itu kayaknya bukan itu. Memang sambungannya ya? Iya, kamu menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan. Mana kabarnya Laisa? Waro'at tilmi. Waro'at tilmi. Terus, Laisa al-qalamu fil jadi bal 'ala al-maktabi. Tidak ada kolam tidak ada pulpen itu pulpen tidak, itu tidak ya, di tidak kantong, kantong. Tapi di buk meja di atas meja pulpen itu bukan dia dalam kantong tapi nah, jangan diterjemahkan tidak ada ya kalau tidak ada itu nanti lain lagi ininya menegasinya pakai la nafil jis la ilaha tidak ada Tuhan lain ya. Nah mana isimnya Laisa? Sudah. Lamun. Ya. Sudah ya sudah. Jadi ini nanti kita ini lagi. Ulang depannya juga. Ya. Ulang lagi. Tapi yang jelas kan sudah ada bayang-bayang. Nah demikian. Kita jalan kita sore hari. Kita baca. Kita tidak ada. Ada.